bakso, bakso. Nah, cuy, tukang bakso tuh. Jajan dulu kali. Gas lah. Eh, tapi bentar. Kenapa lagi? Nih, biar lebih seru, makan bakso pakai Sukro. Gas lah. Sukro, kacang bersalut yang asli Indonesia. Terbuat dari kacang pilihan yang dibalut macam-macam rasa seru yang cocok dijadiin teman ngemil atau dimakan bareng bakso. Ada original, barbecue, kribo, dan kedelai. Selain itu, ada juga varian Sukro Oven Bawang, Sukro Oven Pedas, dan Sukro Oven Jagung. Ayo, beli sebanyak-banyaknya dan ikuti undian Kumpul Cangkang Sukro berhadiah senilai jutaan rupiah. Caranya, kumpulkan cangkang Sukro All Varian ke dalam Dropbox yang tersedia di kantin sekolah dan lengkapi dengan data diri kamu. Periode pengumpulan mulai Mei sampai Desember 2025. Yuk, buruan ikutan! Sukro, gaslah!